Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين حفظني وحفظكم الله. Berlalu bagi kita penjelasan bahwasanya al-khabar itu berbentuk isim zahir, yang kedua berbentuk syibhul jumlah, yang ketiga berbentuk jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Adapun khobar berbentuk jumlah ismiyah, ini sudah kita pelajari contohnya, seperti bisa antum lihat di contoh dalam kitab di halaman 32 dalam kitab saya. Mislu an-najahu asasuhu al-amal. Asasuhu al-amal. Ini adalah dikatakan jumlatun ismiyatun. Jumlatun ismiyatun. Fi mahalli raf'in, menempati tempat rofa, khobar sebagai khobar. Penjelasan ini sudah berlalu bagi kita, di mana an-najahu ini sebagai apa ikhwah? Mubtada. Asasul amalu, semuanya ini asasul amalu sebagai khobar. Jelas? Kemudian kita rinci khobarnya. Khobarnya kita rinci. Asasuhul amalu kita rinci. Terdiri dari berapa kata ikhwah? Tiga. Satu, asas. Dua, domir hu. Kemudian tiga, al-amal. Itu rincian yang ada pada khobar. Ada tiga kata. Lihat kata yang pertama yang menjadi khobar, yaitu lafaz apa? Asas. Lah, asas ini adalah mubtada. Bisa difahami? Al-amal ini sebagai khobar. Khobar untuk asas. Sehingga barakallahu fikum, asasul amalu ini adalah menjadi khobar untuk an-najah. Bisa dibayangkan? Bisa dibayangkan enggak di pembahasan? Inilah yang dikatakan khobar berbentuk jumlah ismiyah. Jadi khobarnya itu tersusun dari mubtada dan khobar. Khobarnya itu tersusun dari apa ya? Mubtada dan khobar. Itu yang namanya khobar berbentuk jumlah ismiyah. Yang berikut, khobar berbentuk jumlatun fi'liyatun. Khobar berbentuk jumlah fi'liyah. Soal, apa yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah? Jawabannya apa ikhwah? Jumlah yang didahului oleh fi'il. Jumlah yang didahului oleh fi'il. Itu namanya jumlah fi'ilah. Lah nanti ternyata ada khobar berbentuk jumlah fi'liyah. Lah kalau khobar berbentuk jumlah fi'liyah, nanti dipastikan khobarnya susunannya apa? Fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Jadi khobarnya tersusun dari fi'il dan fa'il. Itu berarti khobarnya berbentuk jumlah fi'liyah. Baik. Kalau tadi itu khobarnya berbentuk atau tersusun dari mubtada dan khobar. Kalau khobarnya tersusun dari mubtada dan khobar, itu namanya khobarnya berbentuk jumlah ismiyah. Maksudnya, baik. Kita lihat asy-syamsu asyraqat. Ya. Matahari itu asyraqat apa ya? Terbit. Ya, matahari itu terbit. Lihat kata asyraqat. Asyraqat ini dikatakan jumlatun fi'liyatun. Asyraqat itu dikatakan jumlah fi'liyah. Tadi sudah kita sampaikan jumlah fi'liyah itu susunannya apa? Fi'il dan fa'il. Lah, di lafaz asyraqat itu ada fi'il dan ada fa'il. Fi'ilnya apa ya, Pak? Asyraqa itu fi'ilnya. Fa'ilnya yang mana? Itu tak yang disukun. Namanya apa tak yang disukun? Ayo. Ta'ut ta'nisis sakinah. Masih ingat dahulu ta'ut ta'nisis sakinah sebagai tanda untuk apa? Fi'il. Kalau kita lihat ditulis saja biar ada sedikit ingat. Kita lihat asy-syamsu. Asy-syamsu. Asyraqat. Asyraqat. Lah asy-syamsu di awal jumlah namanya mubtada, kita singkat mim. La asyraqat ini adalah susunan yang tersusun dari fi'il yaitu asyraqa, jelas. Kemudian fa'il. Fa'il itu artinya pelaku. Difahami? Fa'ilnya apa di sini? Ya ini. Yang menjadi fa'il ini apa? Ta'u ta'nis as-sakinah. Ini ta' ini namanya apa? Ta'ut ta'nisi. Ta'nisi as-sakinati. Nah, sudah mantau ta'nisis sakinah. Jelas ya, Pak? Iya. Lah. Kalau kita mau mengatakan ta'ut ta'nisis sakinah di sini sebagai fa'il, berarti fa'ilnya nanti berbentuk domir. Bentuknya apa tuh? Domir. Jelas? Domirnya apa di sini berarti? Domirnya apa? Apa sob? Iya. Domirnya adalah apa? Iya. Jadi fa'ilnya nanti domirnya apa? Iya. Yaitu yang kita ketahui dari ta'ut ta'nis as-sakinah. Paham? Baik. Bagaimana cara penyebutannya? Cara penyebutannya kita katakan fa'ilu. Ya, fa'ilnya. Cara penyebutannya fa'iluhu domirun. Jelas? Fa'ilnya adalah domir. Domir apa namanya kalau asyraqat? huwa asroqo, huma asroqo, hum asroqu, hiya asroqot. Jadi kita mengatakannya apa? Domir apa itu kalau dalam tasrifan? Domiru apa? Domirun, domiru loh. Satu domir apa dalam tasrifan? Munfasil, ya kan? Dua domir apa? Domiru rofin munfasil, domiru nasfin munfasil. Terus domir rofin muttasil. Berarti ini yang apa ini? Berarti fa'iluhu domirun muttasilun. Nah, rofaknya sudah jelas itu domirun, domirun muttasilun. Apa domirun muttasilun? Mustatirun. Ini maksudnya domir mustatir. Ini domirun muttasilun mustatirun. Masuk yang mana ini? Jawazan apa wujuban? Jawazan. Jawazan. Takdirnya apa? Takdiruhu Habibah? Iya. Itu penyebutan fa'ilnya. Ya, jadi yang belum pernah dapati, ini penambahan pengetahuan. Sehingga untuk dihafal. Jelas ya? Ya. Jadi kita belajar, itu memang kadang ada yang sudah kita dapati, ada yang belum kita dapati. Yang belum kita dapati, berarti kita harus merekam dengan baik. Nah, ini terkait dengan khobar berbentuk jumlah fi'liyah. Khobarnya berbentuk fi'il dan fa'il. Baik, nah. Nyatetnya nanti aja. Yang penting penjelasannya diingat dengan baik. Catatan yang perlu kita sampaikan ikhwah, terkait khobar berbentuk jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, catatannya adalah apabila khobar berbentuk jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah itu mengandung domir yang kembali kepada mubtada. Itu catatannya. Jadi kalau khobar berbentuk jumlah ismiyah atau fi'liyah, khobar tersebut mengandung domir yang kembali kepada mubtada. Kita lihat di contoh. An-najahu asasuhul amal. Ini khobarnya kan berbentuk apa tadi? Jumlah ismiyah. Itu apakah ada domir di asasuhul amal? Ada domir gak apa? Ada, yaitu domir hu. Hu itu kembali kemana? Ke mubtada, yaitu an najah. Jelas? Contoh kedua, asyamsu asyraqat. Mana mubtadanya? Asyamsu. Mana khobarnya? Asyraqat. Oh, ternyata khobarnya berbentuk jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu jumlah terdiri dari fi'il dan fa'il. Kaidahnya apa tadi? Kalau khobar berbentuk jumlah, itu harus ada dhamir kembali kepada mubtada. Dhamirnya apa ini yang ada di khobar? Dhamirnya apa, Pak? Dhamirnya apa? Oh, baru saja udah kakek mutan. Domirnya apa? Iya. Ini yang dibawah tulis. Las, lah iya ini kembali kepada asyams. Kembali kepada mubtada. Asyamsu lafadznya mudzakkar tapi maknanya muannas. Sehingga domirnya apa? Iya, idza syamsu kuwirat. Itu contohnya. Apabila langit itu kuwirat dikulum. Langit besok itu ketika yaumul qiyamah akan dikulum. Kuwirat ini khobar berbentuk jumlah fi'liyah. Nah, kalau khobar berbentuk jumlah itu mengandung domir yang kembali kepada mubtada. Itu catatan yang harus diingat dengan baik. Selesai penjelasan terkait dengan khobar berbentuk jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Baik. Wasayati syarhul faqratil jim, akan datang penjelasan pada faqrah jim bitafsil dengan rinci inda dirasatil jumlah wa makaniha, ketika mempelajari tentang jumlah dan kedudukannya minal i'rab, dari i'rab fil babir rabi, pada bab yang keempat. Jadi rincian dari ini nanti ada penjelasan di bab yang keempat. Tim. Selesai poin penjelasan yang berkaitan dengan khobar, itu ada tiga jenis. Yang penting kalian sudah ada gambaran. Kalau bentuk-bentuk khobar itu ada berapa? Tiga jenis. Khobar dapat berbentuk isim, isim zahir. Dua, khobar berbentuk syibhul jumlah. Ketiga, khobar berbentuk jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Pulang ya. Kita masuki yang keempat dari penjelasan khobar di kitab saya halaman 32. Kita nomor berapa? 32 juga. Nah. La yushtaratu. Tidak disyaratkan. La yushtaratu, tidak disyaratkan. Ayatiyal khobaru, untuk khobar datang mubasyaratan, secara langsung. Ba'dal mubtada'i, setelah mubtada. Bal, bahkan qad yufassiluhuma, kadang dipisah atau kadang terpisah antara keduanya, antara mubtada dan khobar, fasilun, dengan satu pemisah au aktsar, atau lebih. Saya ulang dulu. Jadi tidak disyaratkan khobar itu datang langsung setelah mubtada. Kadang terjadi adanya pemisah antara mubtada dan khobar dengan satu pemisah atau lebih. Wa yastadillu daiman 'alal khabari. Atau wa yastadillu daiman 'alal khabari, dan ditunjukkan senantiasa 'alal khabar, atas khabar. Jadi gimana kita untuk mengetahui untuk adanya pemisah? Maka ini bisa ditunjukkan untuk mendeteksi khobar. Annahu, bahwasanya khobar itu adalah al-juz'ul mutammimu lil fa'idah, bagian yang akan menyempurnakan faidah. Khobar itu yang nanti akan menyempurnakan faidah. Walladzi tantazimu minhu, yang akan tersusun darinya, jadi dari khobar ma'al mubtada'i, bersama mubtada, jumlatan mufidatan, jumlah yang mufidah, jumlah yang bisa difahami. Tip, sebelum ke contoh, ya kita pertegas, susunan mubtada dan khobar ini tidak ada keharusan setelah mubtada langsung khobar. Paham ya? Susunannya kan mubtada khobar. Susunannya kan mubtada dan khobar. Namun di sana itu tidak ada persyaratan khusus. Tidak ada keharusan setelah mubtada langsung khobar. Bahkan kadang terjadi ada pemisah antara mubtada dengan khobar. Jadi mubtada kemudian ada pemisahnya baru khobar. Plus kadang pemisahnya satu, kadang lebih dari satu. Lalu bagaimana untuk mendeteksi khobarnya? Cara mendeteksi khobarnya adalah khobar itu adalah bagian yang akan menyempurnakan jumlah. Akan menyempurnakan maknanya apa? Bagian yang nanti akan menjadikan jumlah tersebut bisa difahami. Lah yang akan menyempurnakan itu ialah khobar. Karena khobar ini bergabung dengan mubtada menjadi jumlah mufidah, jumlah yang bisa difahami. Tip, dengan contoh nanti akan lebih jelas. Al-islahu zaru'iyu mufidun. Al-islahu zaru'iyu mufidun. Al-islah, ya, membagusi atau memperbaiki, az-zara'iyu, penanaman, mufidun, bermanfaat. Coba lihat ya, di situ ada berapa kata? Lihat ada berapa kata? 3. 1 al-islahu, 2 az-zara'iyu, 3 mufidun. Yang akan kita pastikan sebagai mubtada yang mana? Al-islahu. Jadi satu kata itu punya kedudukan sendiri-sendiri. Jadi yang menjadi mubtada adalah al-islahu, karena di muka, yang di depan. Taib. Apakah sisanya itu semuanya menjadi khobar? Az-zara'iyu mufidun, apakah ini semuanya menjadi khobar? Maksudnya apa? Jangan-jangan az-zara'iyu mufidun ini khobar berbentuk jumlah ismiyah. Maksud gak ya? Lah itu yang kadang bikin bingung. Al-islahu mubtada, kemudian az-zara'iyu mufidun dijadikan khobar yang berbentuk jumlah ismiyah. Maka untuk mendeteksi yang demikian tinggal maknanya. Maknanya itu yang namanya khobar itu yang akan menjadikan sempurnanya jumlah, begitu. Taruhlah kita raba dulu az-zara'iyu mufidun sebagai apa? Sebagai apa? Khobar yang berbentuk jumlah ismiyah. Ada kata kita merabahnya seperti itu. Sekarang lihat maknanya. Al-islahu, memperbaiki, membaguskan, adalah az-zara'iyu mufidun. Penanaman adalah bermanfaat. Maksud? Itu menjadikan orang faham apa tidak? Kalau tidak menjadikan orang faham, jangan itu dihukumi sebagai khobar berbentuk jumlah ismiyah. Maksud gak? Bingung apa maksud? Bingung. Lumayan bingung apa lumayan maksud? Ya. Bagi kita ketika masih tahap belajar, kan akan menebak dengan pelajaran yang sudah didapati. Ya, ikhwah. Tapi di sini ada rumusnya supaya nanti kita mengoreksi tebakan tadi betul atau tidak. Jelas? Kita tulis dulu biar tidak bingung lah ya. Apa itu? Al-Islahu Az-Zara'iyu memperbaiki sistem penanaman gitu ya. Mufidun, sangat bermanfaat. Besok ini isi ulang ya, ditambah ya. Memperbaiki sistem penanaman, mufidun, bermanfaat. Jadi memperbaiki az-zara'i itu sistem penanaman bermanfaat. Kalau seperti ini kan kita gamblang ya. Jelas. Ya. Lah, kalau kita misalnya, lah apa enggak seperti ini? Al-islahu terus Az-zara'iyu mufidun. Kan untuk meraba dengan ilmu yang sudah kita dapati, kan ini bisa sebagai mubtada, kan begitu. Bisa jadi ini sebagai khobar berbentuk jumlah ismiyah. Ya enggak? Ya mungkin nanti ini akan dikatakan sebagai mubtada, ini sebagai khobar. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Ini dulu. Kan tadi kan kita sudah pelajari kalau khobar itu bisa berbentuk jumlah ismiyah. Lah, orang kan mau meraba di sini. Kenapa enggak dikatakan ini saja? Maka jawabannya itu dengan kaidah nomor 4. Yang namanya khobar itu tidak harus datang langsung setelah mubtada. Ya. Tapi kadang antara mubtada dan khobar ada pemisah. Nah, sekarang kan kita mau menghukumi ini sebagai pemisah antara mubtada dengan khobar, atau az-zara'i ini nanti akan dijadikan sebagai jumlah ismiyah, begitu. Paham ya? Cara mendeteksinya kayak gitu. Lah bagaimana untuk menyimpulkan kalau az-zara'i mufidun itu sebagai jumlah ismiyah itu benar atau salah? Yaitu tadi dengan kaidah kalau khobar itu bagian yang akan menyempurnakan faidah. Khobar itu akan bergabung dengan mubtada menjadi jumlah mufidah. Jelas. Lah kalau seperti ini nanti kok tidak menjadikan jumlah bisa difahami, berarti ini jangan dijadikan sebagai susunan jumlah ismiyah. Begitu caranya. Baik? Ya. Kalau ini jadi maknanya apa? Al-islah memperbaiki adalah sistem penanaman bermanfaat. Itu makna ini. Jelas, memperbaiki adalah sistem penanaman bermanfaat. Maksud? Lah, memperbaiki apa? Kan demikian. Kok tiba-tiba sistem penanaman bermanfaat? Tapi, oh kalau begitu tidak bisa dikategorikan grup ini sebagai jumlah ismiyah karena nggak bisa difahami dengan baik. Berarti ini jangan disimpulkan khobarnya berbentuk jumlah ismiyah. Berarti ini nggak bisa jadi khobar. Paham? Oh berarti ini masukkan ke dalam bentuk tidak ada persyaratan setelah mubtada itu langsung khobar, tapi adanya pemisah. Kalau pemisah berarti grup ini masuk ke muka ini dengan al-islah. Paham? Jadi al-islahu zar'i memperbaiki sistem penanaman, mufidun adalah bermanfaat. Ini baru bisa difahami. Berarti mufidun ini sebagai khobarnya, bukan az-zar'i mufidun yang sebagai khobarnya. Paham? Baik. Nah, setelah itu kita bisa menyimpulkan berarti mubtada terselangi atau dipisah dengan lafaz apa? Az-zar'iyyu. Baik. Makanya disebutkan az-zar'iyyu ini sebagai naqtun, sebagai sifat marfu'un, jadi rafa' dengan dhamma. Kenapa dirafa' dengan dhamma? Karena mensifati al-islahu. Karena al-islahu marfu', maka sifatnya juga ikut marfu', sehingga az-zar'iyyu. Lah mufidun itu baru dikatakan khobarul mubtada'i marfu'un bidhammati. Mubtada yang dirafa' dengan dhamma. Nah, jadi yang betul yang mufidun saja yang sebagai khobar. Difahami? Islah dia sebagai mubtada, az-zar'iyyu sebagai sifat bagi al-islah. Sifat namanya na'at. Adapun yang ini tidak pas sebagai khobar, ya az-zar'iyyu mufidun sebagai khobar tidak pas. Sebabnya apa? Tidak menjadikan jumlah bisa difahami. Justru yang bisa difahami itu yang atas ini. Al-islahu zar'iyyu mufidun. Kan begitu cara baca potongnya. Al-islahu zar'iyyu mufidun. Kalau ini al-islahu az-zar'iyyu mufidun. Paham? Nah, begitu jadi pemotongan bahasa itu bisa menjadikan salah difahami. Jelas? Taib. Allahu ta'ala bisawab. Kita cukup dulu untuk keterangan selanjutnya. Kita baca besok pagi binillah. Wa billahi taufiq. Subhanaka Allahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.